Maka bagi seorang hamba yang ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk sesuai dengan agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, apabila kosong dari salah satu dua hal itu, atau bahkan dua-duanya, maka tidak akan diterima dan bukan termasuk amal saleh. Maka menjaga keikhlasan ini perkara yang pokok. Bagi juga berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga perkara yang sangat penting. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38, bab yang menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60. Bab qaulillahi ta'ala alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tawhud وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُدِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ayat yang artinya kurang lebih, apakah engkau ya Rasul tidak memperhatikan, tidak mengetahui, tidak melihat kepada orang-orang yang mengira bahwasanya dirinya beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang yang sebelummu, ternyata mereka menginginkan berhukum dengan tauhid, sedangkan mereka sungguh telah diperintah untuk mengingkari tauhid, dan setan menghendaki ingin menyesatkan mereka kesesatan yang jauh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada kalimat waqad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Dan mengingkari tauhid ini termasuk salah satu rukun tauhid. Maka belum seorang dikatakan muwahhid kecuali dia mengingkari tauhid. Dalam kata lain, seseorang belum dikatakan seorang yang beriman kecuali dia harus mengingkari tauhid. Lalu ada orang mengaku dirinya beriman tetapi menginginkan berhukum dengan tauhid. Nah, ini yang dimasalah. Ada orang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi menginginkan berhukum dengan tauhid. Sedangkan mereka telah diperintah untuk mengingkari tauhid. Apa sebabnya? Maka ayat selanjutnya, wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan syaitan itulah yang menghendaki untuk menyesatkan mereka ke selatan yang jauh. Ini yang menyebabkan kenapa orang mengaku beriman, kenapa orang merasa beriman, menyangka dirinya beriman, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid, sedangkan mereka diperintah untuk mengingkari tauhid. Apa sebabnya? Setan menghendaki mereka. Ini, setan menghendaki mereka untuk menyesatkan kesesatan yang jauh. Dan insya Allah pada malam ini kita akan menjelaskan tentang kalimah ini. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan syaitan itulah yang menghendaki menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan kalimah asy-syaitan ini, kalimah jenis al-jins. Apabila kalimah jenis dimasuki al asy-syaitan, ini di antara kaidahnya adalah lis istigraq, untuk mencakup seluruh jenis syaitan. Mencakup seluruh jenis syaitan. Ada berapa jenis syaitan? Dua. Jenis apa? Jin dan manusia. Maka asy-syaitan di sini mencakup syaitan jin, minal jin. Dan yang kedua, minal ins, manusia. Karena ada peran. Peran setan itulah yang menjadikan manusia yang lisannya mengaku beriman, hatinya menginginkan berhukum dengan tauhid. Dengan hukum tauhid selain hukum Allah. Menyangka beriman, mengaku beriman lisannya. Tapi iradanya yuridan. Di mana iradah? Di hatinya. Yuriduna ayyatahakamu bitauhid. Mereka menginginkan berhukum dengan tauhid. Di mana iradah? Di hati. Ini ya. Jadi ini mencakup dua. Syaitan minal jin dan syaitan minal manusia. Minal manusia. Minal ins. Belum dia minal manusia. Nah. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan syaitan berkehendak, berkeinginan, yuridun sama, menginginkan, iradah. Berkehendak ayyudillahum dolalam ba'ida, ingin menyesatkan mereka kesesatan yang jauh. Yubayyinu ta'ala fi hadil ayah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan annat tahakum ila tauhid mimma ya'muru bihi syaitan wa yuzayyinuhu liman ata'ahu, bahwasanya berhukum dengan tauhid ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hukum apa saja, aturan apa saja selain aturan berdasarkan Quran dan Sunnah adalah itu aturan tauhid. Apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini, maka berhukum dengan tauhid termasuk yang diperintahkan oleh setan. Dan setan mentazyin, menghias-hiasi, jadi baik, jadi indah. Berhukum dengan tauhid bagi siapa? Liman ata'ahu, bagi orang yang menaati setan. Oh, lebih baik dengan ini, oh lebih baik dengan cara begini, oh lebih baik dengan aturan ini. Oh, ditambahkan begitu. Tapi yang terpengaruh siapa? Yang menaati setan. Siapa yang terpengaruh? Yang loyal dengan setan, itu yang terpengaruh. Bagi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam memegangi agama, tidak terpengaruh insyaAllah. Karena dia yakin Al-Quran dan Sunnah lebih baik dari aturan apapun. Ini ya. Nah, kalau ada orang aku beriman dengan apa yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah, lalu menginginkan berhukum dengan tauhid yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, di mana keimanannya? Di mana keimanannya? Ini ya. Wa yubayyinu anna dzalika mimma adalla bihi syaitan man adallahu. Dan Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya hal itu, yaitu berhukum dengan tauhid, ini termasuk apa yang setan ingin menyesatkannya. Dengan berhukum dengan tauhid, siapa? Orang yang setan menyesatkan. Maka sering dalam mukadimah khutbah, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ikhwan, sering diingatkan dalam mukadimah, barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan walaupun setan. Tapi barang siapa yang telah disesatkan oleh setan, barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi hidayah. Tapi Allah menyesatkan hambanya karena ada sebab. Karena menaati setan, karena mengikuti setan. Ini ya ikhwan. Maka ketika kita umpamanya ada keinginan ingin mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah, segera istighfar. Di mana iman saya ini? Kau ikuti yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baik dalam masalah ibadah, bertoharoh, sholat, ibadah yang lain, dalam masalah jihad, maupun dalam masalah muamalah, hendaknya berusaha sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena sebagai bentuk iman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul. Kalau ada keinginan, kayaknya ini lebih baik ini aturannya, lalu ingin, segera beristighfar. Wah, jangan-jangan ini lemah iman saya. Di mana iman saya ini, kok masih menginginkan tata cara aturan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa akaddahu bil masdar. Bahkan dikuatkan di sini dengan masdar, yaitu dolala. Ayyudillahum dolala. Apa manfaatnya masdar? Santri mana ini? Dorobtu kalba dorban. Apa manfaatnya? Nah, barakallahu fiik. Kasihan anjing dipukuli terus. Menguatkan. Benar-benar menyesatkan, makna kurang lebihnya. Bukan pura-pura. Benar-benar kalau sudah dorobtu al-kalba dorban itu sudah benar-benar memukul. Bukan pura-pura. Enggak jadi. Bukan. Benar-benar. Oh, ada dorbannya di sini. Ada masdarnya istilahnya. Ya, ada masdarnya. Tadi benar-benar memukul. Dengan pukulan. Dengan pukulan. Ini menunjukkan. Dan setan menghendaki menyesatkan mereka. Dolala. Benar-benar menyesatkan mereka. Wa wasafahu bil bu'di. Dan disifati. Dengan apa? Al-bu'd. Dolalam ba'ida. Sudah benar-benar disesatkan. Disifati apa? Jauh. Sesat aja sudah menyimpang ya. Sesat menyimpang enggak? Menyimpang. Ini disesatkan benar-benar sesat sudah. Jauh. Maka disebutkan oleh sebenarnya. Dua-duanya takkid, menguatkan. Sudah benar-benar menyimpang. Benar-benar disesatkan. Dan disesatkan yang jauh. Contoh sekarang. Ada orang mau ke Samarinda. Ini pakai jalan lama ya. Jangan pakai jalan tol ya. Di kilo 38. Nah, dia belok kanan. Kemana arahnya? Hah? Kemana ke kanan? Hah? Kanan. Kanan mana kanan? Ini ya. Iya. Yang bajokal ke kiri, belok ke kiri kemana? Moy ya. Kalau masih dekat. Balok kanan masih di pintu jalan tol masih mending ya. Dekatnya ya, belum jauh lah. Sesatkan masih di situ. Oh, terus tanya, "Pak, ini ke Samarinda?" "Oh, bukan. Ini mau ke mana tadi?" "Handil." "Ah, masih mending lah, masih dekat sesatnya kan, masih." "Lah kok disesatkan jauh?" Bukan hanya Handil, lewat Handil. Ini umpamanya. Nah, itu. Atau yang ke kalau kiri sudah sampai ke Semoy. Nah, dia mau balik ke mana ini? Sudah jauh. Nah, sudah enggak jadi saja ke Samarinda. Sudah jauh. Biasanya kalau orang sudah sesatnya jauh, kembali lebih sulit. Iya enggak? Dulunya ahlus sunnah salafi umpamanya disesatkan jadi hizbi. Kalau masih sedikit sesatnya insyaallah bisa kembali. Mudah masih bergaul dengan ahlus sunnah, masih dekat ahlus sunnah insyaallah lah. Tapi kalau sesatkan tuh jauh. Gabungnya dengan Facebook kalau sana jauh as harapannya kecil umpamanya. Karena sudah jauh dan dia juga mungkin mau kembali lah sudah jauh capek. Kan gitu. Ya, ya. Nah, ini untuk jelaskan aja biar jelas, biar antum paham ya. Ini sekedar untuk menjelaskan. Fadalla, kata beliau, fadalla ala anna dzalik min aqdamid dalali wa ab'adihi minal huda. Maka hal ini, maka menunjukkan atas hal itu, yaitu dikuatkan dengan masdar dolala, yudilluhum dolala, ditambah lagi disebut dengan baida, ini menunjukkan apa, kesesatan yang besar, bukan ringan, dan kesesatan yang paling jauh dari petunjuk. Karena kalau sudah sampai tingkatan menginginkan berhukum dengan tauhid, iradah ingin berhukum dengan tauhid walaupun tidak berhukum dengan tauhid, atau menginginkan menyelisih Al-Quran dan Sunnah walaupun masih mengamalkan Quran dan Sunnah, tapi ingin menyelisih, itu lebih besar daripada dia mengamalkan bertentangan dengan sunnah tapi hatinya tidak menginginkan. Paham ini? Paham? Ya, paham ini? Kalau sudah menginginkan ingin menyelisih Al-Quran dan sunnah, walaupun dia mengamalkan sunnah, itu lebih besar daripada orang yang menyelisih sunnah. Dia enggak inginkan, dia ingin mengamalkan sunnah. Dia ingin sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi jangan di sini karena enggak tahu, itu ringan. Iya enggak? Berapa banyak orang sekian tahun mengalami Islam di Sunnah, tapi dalam hatinya ingin sesuai dengan Sunnah. Ketika diberitahu, apa jawabannya? Terima kasih Mas, kan gitu. Jazakallah khair. Ya enggak? Karena hatinya dia ketika berislam ingin sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lalu qadarullah, atau mungkin dia enggak tahu yang sesuai dengan sunnah, dia ngamalkan menyelisih sunnah, diberitahu, senang. Tapi orang yang menginginkan menyelisih sunnah dan menyelisih Quran dan sunnah, dia mengamalkan mungkin karena masih bersama ahlu sunnah. Iya enggak? Iya enggak? Masih mengamalkan. Karena lah enggak enak saya ini bersama ahlu sunnah kok. Masa saya menyisi sunnah. Tapi ketika sudah pisah dengan ahlu sunnah, wah bebas. Gitu sudah. Ya enggak? Sudah pisah dengan ahlu sunnah, pisah dengan salafiyun, sudah. Apa yang dia inginkan? Amalkan. Ini. Maka setan ingin menyesatkan mereka, setan yang jauh, sampai tingkatan apa? Dalam hatinya menginginkan berhukum dengan hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Ini ya, Yohan. Bahkan para ulama menjelaskan, barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah walaupun dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dikatakan tidak ada iman, bisa membatalkan iman. Karena dalam hatinya ingin menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa fi hadhil ayah, kita teruskan. Arba'atu umur. Dalam ayat ini ada empat perkara. Ini penting ini ya iman. Empat perkara. Al-awwal, annahu min iradati syaitan. Yang pertama, bahwasannya Sikap seperti itu, yaitu menginginkan isi Al-Quran dan Sunnah, ini kehendak dari syaitan. Karena secara fitrah, enggak mungkin orang ngaku beriman, hatinya mengisi imannya, enggak mungkin. Kalau orang dalam fitrah itu enggak mungkin. Dia mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, berarti Al-Quran dan Sunnah. Lalu hatinya ingin mengisi, ya enggak mungkin. Kecuali karena kehendak setan. Maka yang pertama adalah karena kehendak setan. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sani annahu dhalalun, bahwasanya hal itu, yaitu menginginkan misi Quran dan Sunnah, ini kesesatan. Ini sekarang kita jelaskan ini. Bedanya sesat dengan orang maksiat. Ya, coba ini. Orang menginginkan milisi Al-Quran dan Sunnah, ini sesat. Kalau ada orang, ya, minum khamr, ya, waliyadubillah, dia tahu khamr itu haram. Sesat enggak? Sesat enggak? Dia katakan maksiat. Dia tahu khamr itu haram. Dan dia tahu bahwasanya dosa. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak menginginkan berbuat dosa. Tapi kalau ada orang minum haram, menganggap khamr itu halal, walaikumsalam. Ini apa hukumnya? Dolal sudah. Sesat sudah. Saya enggak ingin dengan aturan agama Al-Quran dan Sunnah, maman. Walaupun enggak minum. Ini kadang, enggak minum dia. Tapi dia menginginkan bahwasanya khamr halal. Apa dia? Sesat. Dan sesat di sini bisa jadi menafikan iman. Dia enggak minum, tapi mungkin karena yang lain. Sesat. Ini bahayanya sesat. Maka kullu bid'ah dolalah. Kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah sesat. Kenapa? Karena bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan, yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dan di samakan dengan syariat. Atau dinisbatkan kepada syariat. Maka sesat. Karena berarti apa? Menggendaki sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Di atas makan agama. As-salis, yang ketiga, agak cepat, mudah hampir adzan. Ta'kiduhu bil masdar, dikuatkan, ta'kid, dikuatkan. Tapi sama disebutkan di antara faedah dari masdar adalah ta'kid. dikuatkan dengan masdar, yaitu dolalan, benar-benar disesatkan. Ar-rabi wasfuhu bil bu'di an sabilil haqqi wal huda. Yang keempat, disifati dengan jauh dari jalan kebenaran dan petunjuk. Kita selesaikan sedikit ya. Fa subhanallah, kata beliau rahimahullah, ma a'dama hadzal Qur'an wa ma ablahu wa ma adallahu ala annahu kalamu rabbil alamin. Alangkah agungnya Al-Qur'an ini dalam metode anunya, susunan kalimatnya. Alangkah agungnya, tentu ini bagi orang yang mengetahui bahasa Arab. Dan alangkah tandasnya, balihnya, tandasnya. Dan sangat menunjukkan alangkah terangnya. Bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamu Rabbil Alamin. Ini dilihat dari susunan kalimatnya saja sudah menunjukkan ini kalam Allah Rabbul Alamin, bukan kalam manusia. Tentunya ini yang paham adalah orang yang mengetahui bahasa Arab. Wa ahahu ila rasulihil karim, yang telah mewahyukannya kepada rasulnya yang mulia. Wa ballahu abduhu as-sadiqul amin, dan telah menyampaikan Al-Qur'an ini atau disampaikan Al-Qur'an ini oleh hambanya yang jujur dan dipercaya. Ini penting, jujur dan dipercaya. Amin. Wa shalawatullah wa salamu alaihi ma ajmain. Dan shalawat Allah dan salamnya kepada keduanya ajmain. Rasul yang karim siapa? Jibril. As-Shadiqul Amin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada umatnya. Kalam ini Allah sampaikan kepada Jibril alaihissalam. Jibril mendengar kalam Allah. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul menyampaikan. Kepada umat ini ya ikhwan. Maka di antara faedah ya ikhwan, kita berusaha untuk dijauhkan dari syaitan. Banyak isti'adah, berta'awud pada Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, dan berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang syaitan tidak mampu menyesatkannya. Jadi ini sudah dinyatakan oleh iblis sendiri, enggak mampu menyesatkan siapa? Al-mukhlasin, dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ini sudah iblis mengakui tidak mampu menyesatkan, mempengaruhi hamba Allah yang ikhlas. Maka berusaha ikhlas kalau ingin diselamatkan dari syaitan. Karena syaitan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menyesatkan manusia dari dua jurusan ini. Pertama dari jurusan subhat. Ini biasanya akan kemakan orang yang lemah ilmunya. Yang rusak dari si ilmu, kata Qayyim, fasadul ilm, maka subhat kena ini. Maka kadang banyak orang itu tujuannya ikhlas, benar, baik, tapi karena lemahnya ilmunya, Allah sesatkan dari si subhat, akhirnya melakukan bid'ah, penyimpangan, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan ikhlas, tapi disahkan daripada subhat, dirancukan perkaranya. Orang semangat jihad, ingin mendapat bidadari, bahkan merasakan menemui bidadari. Bidadari ya bidadari. Ini. Bahkan dia ngulin surat. Mungkin suratku sampai ini, aku sudah bersama bidadari, katanya. Kalau kata dia ikhlas, karena salah dari sisi apa ilmunya. Maka kena subhat dia dari syaitan. Maka semangat, jangan heran, semangat. Tapi syaitan tahu, sudah menyimpang, mau semat, ya sana biar semakin jauh. Sudah menyimpang, sudah salah ilmunya. Si semangat, ya sudah. Segera saja, jangan nunggu nanti sekarang. Kalau bisa dengan istrimu. Kalau bisa anak-anakmu sekalian. Nah, ini serangan pertama, subhat. Siapa yang kemakan? Orang yang lemah ilmunya atau rusak ilmunya. Kalau ini dia mempan, dia kokoh ilmunya, dia benar ilmunya, dia memahami Islam dengan benar, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dengan benar, dan dia berguru dengan para guru-guru yang benar, atau dia berguru dengan para masyayikh yang ahlu sunnah salafi, setan gak putus asa, dia akan sesatan dari jurusan yang kedua. Syahwat dirusak tujuannya. Mestinya tujuannya karena Allah, li kalimatillah. Mestinya tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah, ajar dari Allah, disesatkan dari sisi ini. Syahwat tujuannya dunia. Dunia itu mencakup apa? Harta. Maka jangan heran, karena harta ilmunya, lisannya dengan irodanya berbeda. Ya enggak? Dalam lisannya, bicaranya sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi irodahnya menyisi Quran dan Sunnah. Kenapa? Harta. Sudah sesatkan. Atau bukan harta. Harta sudah kaya. Jah. Kedudukan. Ini ya ikhwan. Ilmunya benar. Yang disampaikan benar. Jah. Kedudukan, posisi, kursi, ini duduk di sini. Lihat. Siapa yang merasa aman dari ini semua? Kecuali orang yang ikhlas. Bukan merasa aman. Ikhlas pun tidak merasa aman. Tidak ada yang merasa aman. Semuanya hendaknya senantiasa bersandar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengikhlaskan niatnya kepada hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencari doa Allah. Berapa banyak ilmunya, lisannya, menyelisih perbuatannya. Ini akan sebutkan ayat berikutnya insyaallah. Apa sebabnya? Fasadul qasdi. Rusak tujuannya. Ilmunya benar. Belajarnya dari kecil sampai besar benar. Sesuai dengan manhaj salaf. Kitab yang baca benar. Yang disampaikan benar. Tapi ketika berkaitan dengan a'rad, kepentingan, tujuan, keinginan, mulai kok beda ya apa yang diomongkan dengan yang diperbuat. Ya ini rusak dari sisi ini. Al-qasdun. Nih, ini dua serangan yang kita waspada. Maka bagaimana cara membentengi ini? Kita harus semangat thalabul ilm. Ilmu yang benar. Ilmu yang lurus. Makanya ilmu nafi wal amalus salih. Dan yang kedua, harus diluruskan tujuannya. Maka tashihul ilm wa tashihul qasd. Ini perkara penting ya ikhwan. Senanti membenarkan ilmunya. Dan senanti membenarkan tujuannya. Untuk apa sih kita belajar agama ini? Untuk apa sih kita belajar manhaj salaf ini? Untuk apa sih kita belajar sunnah? Untuk apa sih? Kita sendiri sering mengoreksi. Untuk apa sih kita buat mahat umpamanya? Kita koreksi. Untuk apa sih kita ngelola mahat? Untuk apa? Masih kita koreksi sendiri. Untuk apa? Yang penting ya ini. Kalau sampai rusak salah satunya, halal muslim. Sesat kalau setan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah ayat berikutnya akan lebih jelas nanti insya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Afwan mungkin agak sedikit panjang karena untuk melengkapi apa yang kita baca. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.